dari Kesleo untukmu nyanyi ono masuk terus ono ono yen merenges ketok aslimu ketok waktu cuman jodoh lan apa mungkin karep-arep pengen mlekodo todo sing tenang ben iso mikir aja sumala.